fi kulli syai'in bi hasabihi. Bentuknya menyesuaikan kondisi. Boleh jadi dengan kata-kata musyafahatan secara langsung jika memungkinkan, boleh jadi dengan tulisan dan boleh jadi dengan perantaraan. Artinya kita menjadi perantara menyatakan lama as-sultan, orang yang ingin berbicara bersama penguasa jika mereka tidak mampu untuk berbicara secara langsung. Dan termasuk nasihat kepada penguasa adalah ta'liful qulub, menyatukan hati rakyat untuk dekat dengan penguasa dan menjauhkan rakyat dari segala perkara yang menyebabkan mereka benci dengan penguasanya, haqad wal adawah, dan memusuhi serta memusuhi penguasanya. Karena bukan termasuk mengendaki kebaikan untuk penguasa jika seorang itu memenuhi hati rakyat dengan kebencian dan kebencian kepada penguasa. Namun untuk mengendaki kebaikan untuk penguasa adalah anda penuhi hati masyarakat taklifan dengan kedekatan kepada penguasa. Wantak tadir, dan memaklumi berbagai kesalahan penguasa yang mungkin untuk dimaklumi. Wa idza kana syai, dan jika sesuatu yaitu kesalahan penguasa yang ala budda tidak boleh tidak min idanatihi, kemudian Nabi Kembali ke matan. Waqala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, salah ada tiga perkara, la yaghilul alihina qalbun muslimun. Tidak akan terdapat ghil, kedengkian di dalam hati, qalbun muslimun, hati seorang muslim, yang ada padanya tiga hal berikut ini. Maka tiga hal, siapa yang dalam hatinya terdapat tiga hal ini, maka akan hilang dari hatinya ghil, rasa dengki, permusuhan, kebencian, dan misal itu. Ikhlasul amalillah, memulihkan amal hanya kepada Allah, mengundang kebaikan untuk penguasa, konsisten dengan jamaatul muslimin, jamaatul muslimin, yaitu bersatunya kaum muslimin atau sekelompok kaum muslimin, mengakui sahnya kekuasaan seorang penguasa. Fa inna da'watahum tuhitu bihim min wara'ihim, maka sesungguhnya doa mereka meliputi mereka dari belakang mereka. Dikatakan oleh Tirmidzi, Ibnu Majah, dinisbahkan oleh Ibnu Hibban dan Al-Hakim. Ibnu Abdul Bar Al-Maliki di At-Tamhid mengatakan hadisnya adalah hadis yang valid. Disebutkan Mundiri setelah menyebutkan sejumlah ulama yang meriwayatkan hadis tersebut dari sejumlah para sahabat, mengatakan sebagian sanad mereka dinilai sahih. Kemudian dalam hadis yang sahih anu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Akam itu nasihat, akam itu nasihat, akam itu nasihat." Para sahabat bertanya, "Untuk siapa wahai Rasulullah?" Maka Nabi bersabda, "Untuk Allah, kitabnya, rasulnya, pemimpin kaum muslimin dan umumnya kaum muslimin." Kafarati wa ghairihim Kemudian apabila Basitamiyah mengatakan falwajib, maka seharusnya pemerintahan dan kekuasaan itu dijadikan sebagai agama dan ibadah yang mendekatkan seseorang kepada Allah. Ibnu Taimiyah mengutar perkataan ini dengan mengatakannya adalah satu hal yang benar. Seharusnya idealnya setiap orang yang Allah berikan padanya kekuasaan, kekuasaan sekecil apapun, sampai-sampai meskipun kekuasaan hanya dalam bentuk idaratul madrasah, memimpin sebuah sekolah misalnya. Sebagai contoh min aqalli syai', perkara yang paling, kekuasaan yang paling rendah, maka adalah dia jadikan kekuasaannya ini ketika dia jadi kepala sekolah, kepala kantor, adalah dia jadikan kekuasaan ini sebagai ibadah dan agama yang dia inginkan dengannya untuk memperbaiki orang lain. Namun bagaimanakah cara untuk memperbaiki orang lain? Apakah dengan mengarahkan rakyat atau bawahan menuju apa yang diajarkan oleh syariat, apakah dengan mengikuti keinginan mereka? Kita menyebutkan bahasanya, jawabannya adalah pilihan pertama, mengarahkan mereka untuk mengikuti syariat, meskipun marahlah orang-orang yang marah pada awalnya. Ingat, akibat yang baik itu untuk orang-orang yang bertakwa. Dan setan boleh jadi memberikan gambaran kepada seorang penguasa, jika anda ataitan nasa, mendatangi manusia bima yukhalifu ahwa'ahum, dengan aturan-aturan yang menyelisih keinginan mereka, maka tamaratu alih, mereka akan membangkak, tidak mau tunduk. Wa tafarraqu anka, dan mereka akan memecahkan diri darimu. Fayadhhab, maka pergilah, maka jadilah sang penguasa tadi yang ruh mayurin naga, akan melihat-lihat aturan-aturan apa yang bikin rakyat itu senang. Wa taqaratun azimun, dan jenis semacam ini bagaimana supaya rakyat senang, ini adalah kesalahan yang sangat besar, kesalahan yang dimiliki oleh seorang penguasa. Ini adalah bukti lemahnya tawakal dan keyakinan. Nah, kenal wajib, karena seharusnya manusia diarahkan kepada syariat. Seandainya kita andaikan tidak suka dengan hal tersebut, sebagian masyarakat yang tidak suka di pada awal mulanya, fal akibatul muttaqin, maka akibat yang baik untuk orang-orang yang bertakwa. Al akibat hamidah, kondisi akhirnya akan terpuji, karena akan banyak orang-orang yang baik, lalu mereka orang-orang yang baik ini akan mengalahkan, mendominasi orang-orang yang jelek. Karena tapi setan berjalan pada badan manusia di pembuluh darahnya. Wayaqul, setan mengatakan, jika anda kembalikan rakyat kepada syariat dan anda buang ma'alihi amatunnas, jika anda buang berbagai hal tradisi yang telah menjadi tradisi umumnya atau mayoritas rakyat, minal kafar wa ghairihim, yaitu kebiasaan orang-orang kafir dan selain mereka, mereka akan membangkang padamu. Maka manusia itu adalah manusia yang lemah jika tidak Allah tolong biruhin minhu, dengan pertolongan darinya, maka manusia akan binasa. Yang jelas, menjadi kewajiban seorang pemimpin untuk memimpin manusia dengan menggunakan Al-Quran dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan siapa saja dari rakyat yang marah pada hari ini, maka dia akan senang esok harinya. Oleh karena itu, penulis mengatakan seharusnya seorang itu menjadikan kekuasaan yang dia pegang sebagai agama dan ibadah. Dan tidaklah mungkin kekuasaan itu menjadi agama dan ibadah kecuali jika sang pemegang kekuasaan tadi menginginkan untuk membimbing manusia menuju agama Allah dan wa mayyukarribu ilallah, dan berbagai hal yang mendekatkannya kepada Allah. Kemudian beliau kembali ke atas, fa inna taqarruba ilayhi fiha, yang mendekatkan diri kepada Allah dalam kekuasaan bentuknya adalah bita'atihi wa ta'ati rasulihi min afdalil qurbah. Dengan mentaati Allah dan mentaati Rasulnya. Maka itu adalah min afdalil qurbat, adalah bentuk ibadah yang termasuk yang paling utama. Wa innama yafsudu fiha halu aktsarinnas. Namun yang bikin rusak kekuasaan adalah kondisi mayoritas manusia, di mana mereka ibtigha'a ri'asah wal mal. Kekuasaan menjadikan sebagai sarana untuk mencari riasah kepemimpinan dan menumpuk-numpuk harta. Diatkan oleh Ka'ab bin Malik dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi bersabda, "Mati'bani ja'i'an ursila fi ghanamin fi afsada laha min hirsil mar'i alal mal al-syara' di dinihi." Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, jika dibandingkan, manakah dua hal yang lebih berbahaya antara dua ekor serigala yang lapar yang dilepas di tengah-tengah kerumunan banyak sekawanan kambing dengan hirs al-mar'i, rakusnya seseorang untuk menumpuk-numpuk harta dan mencari kepemimpinan, kemuliaan, penghormatan, syaraf? Di mana dua hal ini, rakus harta dan rakus kekuasaan, ini juga merusak agama. Maka jika dibandingkan, tidaklah yang pertama lebih merusak daripada yang kedua. Sama-sama merusak. Biasan. Tidaklah serigala tadi lebih merusak, merusak kambing, akan dengan kerusakan yang besar, sebagaimana rakus kepada harta dan kemuliaan itu merusak agama seseorang. Sama-sama merusak. Ya, di sini dijelaskan oleh Tirmizi. Tirmizi mengatakan hadis hasan sahih, jadi Imam Ahmad, jadi oleh Ibnu Hibban. Masyarakat Al-Hafid Ibn Rajab dan Al-Hafid Ibn Rajab mencap hadis ini dalam satu buku khusus yang matbu'ah yang beredar dan tercetak. Fa'akbar, maka Nabi SAW mengabarkan bahwa rakus seseorang kepada harta dan kepemimpinan itu merusak agamanya, semisal atau lebih parah daripada kerusakan disebabkan dilepasnya dua ekor serigala yang sedang lapar dari batil ghanam, untuk sekawanan kambing. يعيننا على ذلك كثير من laisa hammuhu illa ay yuhasilal mala aw yuhasilal syarafa wa yakunu mimman yusyara ilahi bil asabi ay wa hada yusibud dina di anna nafsa tamilu ilal mali wa tamilu ila syarafi wa tansa ma huwa ahamu wa huwa mas'alatun dini. Nah, hada misal, permisalan ini adalah permisalan yang sangat menakjubkan. Dua serigala yang lapar lepas di kawanan kambing. Maka apakah yang tersisa dari kambing? Adzibu alladzi la ya'kul, karena serigala alladzi la ya'kul idza syabi', yang dia tidak akan makan kambing jika dia dalam kondisi kenyang, itu dia akan membunuh kambing. Dibunuh saja, enggak dimakan. Ini serigala kenyang itu akan bunuhi kambing. Gimana kalau serigala lapar? Fahadani di'bani jai'an, sedangkan yang Nabi gambarkan dua serigala yang lapar dilepas di kawanan kambing, layak apa syair, maka tidak ada satupun kambing yang tersisa, dia akan merusak seluruhnya. Kadzalikal insan, demikian pula manusia yang rakus dengan harta atau rakus dengan kepemimpinan, fa inna dzalika yusyiddi, maka sebenarnya hal tersebut akan rusak agama. Oleh karena itu wajib hendaknya niatmu adalah niat yang jauh dari hal ini, jauh dari harta, jauh dari mencari kepemimpinan. Nas'alullah, teman pada Allah yang menolong kita untuk terwujudnya hal tersebut. Banyak orang tidaklah keinginannya kecuali menumpuk-numpuk harta dan mendapatkan kemuliaan. Banyak orang yang ingin yushar ilahi fil asabi, semua jari menunjuk kepadanya. Ini pak, terpandang. Jadi manusia yang terpandang. Maka niatan semacam ini merusak agama. Karena memang jiwa manusia cenderung pada harta, cenderung pada kepemimpinan, akhirnya lupa dengan sesuatu yang lebih penting, yaitu masalah agama. Waqad akhbar Allah Ta'ala alladhi yu'ta kitabu bishimalihi, dan Allah mengkabarkan tentang orang yang diberi kitab catatan amalnya dengan tangan kirinya, dia mengatakan ma'arna anni mali, sehingga hartaku tidaklah bisa menolong. Dia orang kaya, hartanya sia-sia. Halaka anni sultani, binasa, tidak bisa menolongku sultani kekuasaanku. Dia punya harta dan punya kekuasaan. Wa ghayatu murid ri'asah, dan puncak dari orang yang tujuan dari orang yang menginginkan kekuasaan adalah dia ingin seperti Fir'aun. Dan tujuan orang yang mengumpulkan harta adalah dia ingin kaya raya seperti Qarun. Dan Allah telah jelaskan dalam Al-Quran kondisi Fir'aun dan Qarun. Allah Ta'ala berfirman, awalam yasiru fil ardh, tidakkah mereka mengadakan perjalanan di muka bumi? Mereka menyaksikan bagaimanakah akibat orang-orang yang kanu min qablihim, sebelum mereka, di mana mereka orang-orang sebelum kita itu asadu min kuwa, lebih kuat fisiknya, wa ataran fil ardi, dan lebih hebat dalam memberikan bekal di muka bumi, lebih hebat dalam masalah memakmurkan bumi dengan gedung-gedung dan yang lain. Fa'aradahumullah bidzunubi, maka Allah hukum mereka dengan sebab dosa-dosa mereka, dan tidak ada min waqin, satupun orang yang bisa menjaga mereka dari azab Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Ta'ala berfirman, itulah kampung akhirat, kami jadikan kampung akhirat untuk orang-orang yang pertama tidak menginginkan kemuliaan di muka bumi, yang kedua tidak menginginkan kerusakan di muka bumi, wal akhiratu lil muttaqin, dan sifat macam manusia. Yang pertama adalah manusia menginginkan kemuliaan, kesombongan lebih tinggi daripada orang lain dan kerusakan. Ini maksud kerusakan adalah maksud kepada Allah. Wahaulai muluk wa ru'asa al-mufsidun, itulah para raja dan para penguasa yang merusak, semacam Fir'aun dan kawan-kawannya dan rombongannya. Wahaulai hum syirakul khalqi, dan mereka-mereka ini adalah sejelek-jelek makhluk. Kita katakan contoh yang lain dari orang yang yurid bina al-ulu ala nas wal fasadil ardi, artis mereka ingin merusak moral manusia, dan mereka menginginkan kesombongan, kemuliaan dielu-elukan. Maka terkumpul dari dirinya yurid al-ulu ala nas, dielu-elukan oleh manusia, dimulia-muliakan, diagung-agungkan, dan rusaknya manusia. Maka kata beliau, hum syiratul khalq, ini adalah sejahat-jahat makhluk. Allah Ta'ala berfirman, inna fir'auna ala fil ardnya Fir'aun itu sombong di muka bumi, dan dia jadikan penduduk bumi itu syiaan beberapa kelompok. Dia lemahkan sebagian dari penduduk bumi dengan dia sembelih anak-anak laki-laki mereka, dan dia biarkan hidup perempuan-perempuannya. Innahu kana minal mufsidin, dia adalah termasuk orang-orang yang merusak. Maka Allah sifati Fir'aun dengan dua sifat, pertama ada sombong, kemudian yang kedua adalah fasad, minal mufsidin. Dia telah menerima dalam sahihnya dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya terdapat seberat zarah, seberat semut miskibrin berupa kesombongan. Tidak akan masuk neraka, yaitu tidaklah bekal di neraka orang yang dalam hatinya seberat zarah berupa iman. Maka ada seorang yang bertanya, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku ingin supaya pakaianku bagus dan sandalku bagus, apakah itu termasuk kesombongan? Qal, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la, inna Allah jamilun yuhibbul jamal. Tidak, ya, Allah itu indah dan dia menyukai keindahan. Al-kibr fatul haq wa khuntuna, ya, kesombongan itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Maka fatul haq menolak kebenaran artinya jauh menolaknya dan mengingkarinya. Wa khuntuna artinya merendahkan orang lain, istirah merendahkan orang lain. Inilah dua hal ini, menolak kebenaran dan merendahkan orang lain, itu kondisi orang yang yuridu al-uluwa, menginginkan kesombongan di muka bumi dan menginginkan kerusakan. Terkumpul pada dirinya dua hal ini, menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Manusia jenis yang kedua adalah orang-orang yang menginginkan kerusakan namun tidak menginginkan kesombongan. Mereka telah para pencuri, dia menginginkan kerusakan. Gimana harta orang itu bisa mereka ambil? Apakah mereka ingin pondang sebagai pencuri? Mereka ingin dielu-elukan, dianggap sebagai pencuri hebat? Mereka tidak ingin, mereka menyembunyikan diri. Al-mujrimin, berkala para pelaku kejahatan, min siflatin nas, yang merupakan manusia-manusia yang rendah. Dan manusia dan jenis yang ketiga adalah orang yang menginginkan kesombongan dan tidak menginginkan kerusakan. Nah, mereka adalah orang-orang yang ada padanya agama, mereka menginginkan dengan agama untuk sombong daripada orang lain. Mereka itulah kiai-kiai yang rusak, ulama usul. Mereka ingin manusia itu baik, namun mereka ingin manusia namun mereka menginginkan kesombongan. Manusia, bagaimana manusia itu tunduk pada mereka, sangat memuliakan mereka, mereka inginkan demikian, dan mereka tidak menginginkan kerusakan di masyarakat. Mereka menginginkan di masyarakat tidak ada perjudian dan sebagainya, tidak ada kemaksiatan, Kemudian kelompok yang keempat adalah ahli jannah, itulah orang-orang yang tidak menjadikan sokongan dan juga bumi tidak berlaku kerusakan. Ma'ana umpat yakul, padahal boleh jadi mereka adalah orang yang lebih tinggi daripada yang lain. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, janganlah kalian merasa hina, janganlah kalian bersedih, kalianlah yang paling tinggi jika kalian adalah orang yang benar-benar beriman. Dan Allah Ta'ala berfirman, janganlah kalian merasa rendah terhadap orang kafir jika kalian mengajak damai kepada orang kafir, padahal kalian adalah orang-orang yang paling tinggi. Allah bersama kalian dan Allah tidak akan membiarkan amal-amal kalian. Dan Allah Ta'ala berfirman, kemuliaan adalah milik Allah, Rasulnya dan orang-orang yang beriman. Maka mimma yurisul uluwa, maka betapa banyak orang yang menginginkan kesombongan, namun hal tersebut tidaklah menambah untuk dirinya kecuali kerendahan. Wakam dan betapa banyak orang yang ju'ila minan a'laina, dijadikan sebagai orang yang paling mulia, padahal dia adalah orang yang tidak menginginkan kesombongan, tidak pula kerusakan. Wadhari kadang hal tersebut karena menginginkan kesombongan di alal khalqi, di atas makhluk yang lain adalah kezaliman. Lianan nasa min jinsin wahid, karena manusia itu sejenis. Maka keinginan seorang untuk supaya dia menjadi yang lebih tinggi, sedangkan orang yang semisal dengannya sesama manusia itu di bawahnya, adalah kezaliman. Di samping kezaliman, maka umumnya orang tidak menyukai manyakunu kadari, orang yang seperti itu menginginkan kesombongan di muka bumi, mereka memusuhinya. Di anak adil minuhum, karena manusia yang objektif, yang adil, layuhibu dia tidak akan ingin makhuran ditundukkan oleh orang yang semisal dengan dirinya. Sedangkan orang yang tidak adil dari manusia, yu'atir ayakunah wal qahir, maka dia yu'atir memilih supaya dialah yang jadi orang yang berkuasa dan menundukkan. Tuma inna, kemudian ma'ahad di samping itu labu dalamu, sebuah keniscayaan baginya menurut akal dan agama, min ayyakuna ba'duhum fawqa ba'din, berarti sebagian itu lebih unggul daripada sebagian yang lain. Kama qaddamna, sebagaimana telah kami jelaskan. Maka terdapat ternyata kalau kita bicara realita, sebagian manusia lebih unggul daripada sebagian yang lain. Realita demikian. Namun menginginkan kesombongan itu jelek. Kenapa? Yang pertama itu adalah kezaliman. Kemudian yang kedua, ya, tentu orang-orang pun, umumnya orang tidak akan menyukainya. Kalau dia ditundukkan harus tunduk, hina-hina di depan orang lain. Maka namun realitanya, sebagian manusia lebih unggul daripada sebagian yang lain. Karena tidak mungkin kama anal jasad la yasna ila bi ra'si, sebagaimana badan itu tidaklah akan baik kecuali dengan adanya kepala. Jadi juga manusia tidak akan baik kalau semuanya sama, harus ada yang lebih unggul daripada yang lain. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, walladzi ja'alakum khalaifal ardh, dialah Allah yang jadikan kalian penguasa di muka bumi, wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajat, dan Allah tinggikan sebagian kalian beberapa derajat daripada sebagian yang lain, supaya Allah tidak menguji kalian bima atakum, dalam nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Dan Allah Ta'ala berfirman, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya, ya kami bagi mereka manusia, kami bagi penghidupan mereka dan kehidupan dunia, ada yang kaya, ada yang miskin. Warfa'na ba'dhum fawqa ba'din darajat, dan kami jadikan sebagian orang itu lebih tinggi daripada sebagian yang lain. Ya takhidha ba'dhum ba'dhan sukhiya, supaya sebagian orang bisa mempekerjakan sebagian yang lain. Untuk Allah sampaikan bahwa realita di dunia, ya, sebagian manusia lebih unggul daripada sebagian yang lain. Jentah hikmahnya apa? Ujian. Ujian untuk orang yang diberi Dan yang lainnya adalah supaya orang itu bisa memperkasakan orang lain. Maka kalau semua orang itu orang kaya, siapa yang jadi cleaning service, kaya jadi cleaning service, semuanya kaya. Maka supaya lihat tanda waktu-waktu suhri ya, itu harus ada yang lebih kaya dan ada yang miskin dan pas-pasan. Fajaat syariatu, maka datanglah syariat bi serbi sultan wal mal fi sabilillah, yang mendorong manusia agar memanfaatkan kekuasaan dan harta yang mereka miliki agar digunakan di jalan Allah. Maka jika maksud dari kekuasaan dan harta adalah mendekatkan kepada Allah dan menegakkan agama Allah dan membelanjakannya di jalan Allah, maka itulah kebaikan untuk agama dan dunia. Baik karena infarda as-sultan anidin aisin anisultan fasadat ahwalunas. Namun jika kekuasaan itu terpisah dari agama atau agama terpisah dari kekuasaan, maka rusaklah keadaan masyarakat. Wa ilam yantazu ahlu ta'ati lillah, dan sesungguhnya orang yang taat kepada Allah itu berbeda dengan orang yang bermaksiat kepada Allah dengan niat dan amal saleh. Bagian dalam hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala ila amwarikum." Ya Allah tidaklah memandang harta kalian atau dan upah kalian, tidak upah fisik kalian, tidak pula harta kalian. Ya Allah memandang hati dan amal kalian. Walamma dapat kala ghalaba dominan atas banyak penguasa, keinginan menumpuk harta dan kekuasaan, sarah bima azalin an hakikatil iman, maka jadilah mereka tersingkir dari hakikat iman dalam kekuasaan mereka. Dan banyak orang berpandangan bahasanya al-imarah, kekuasaan itu bertentangan dengan hakikat iman dan kesempurnaan agama. Banyak orang berpandangan politik itu bertentangan dengan iman dan kesempurnaan agama. Kemudian minum di antara mereka man ghalaba din, ada orang yang memenangkan agama, kemudian dia berpaling, dia tinggalkan sebagai hal yang layati mu'adid, tidaklah agama itu sempurna kecuali dengannya, min dalika dari dunia. Peminum dan di antara manusia ada orang yang melihat mereka punya hajat kepada kekuasaan, maka dia memilih untuk mengambil kekuasaan kemudian meninggalkan agama. Kenapa? Karena dia berkeyakinan bahwasanya kekuasaan itu bertentangan dengan agama. Wasalat sehingga agama menurutnya itu bimahal rahmah wadil, adalah posisinya adalah posisi yang patut dikasihani dan dihina, bukan dalam posisi tinggi dan mulia. Demikian pula lama ghalat tatkala dominan pada banyak orang yang min ahli dia natain, orang-orang yang taat beragama, dominan pada mereka ketidakmampuan untuk menyempurnakan agama, wal jajak dan berkeluh kesah, lima karena musibah yang menimpa mereka karena menegakkan agama, min balak berupa berbagai ujian. Istad'afa tariqatahum, maka atau jalan mereka sudah dinilai lemah dan dinilai hina, atau menganggap rendah, lemah dan hina terhadap jalan mereka, man ro'a, siapa saja yang berpandangan anawatakumu maslahatuhu, bahasanya maslahat, kepentingannya dan kepentingan orang lain tidaklah tegak pihak dengan jalan tersebut. Maka orang-orang yang menganggap kalau dia tidak butuh agama, dia bisa, kepentingannya bisa terwujud tanpa agama, maka dia akan menganggap rendah agama. Kenapa? Gara-gara dia lihat orang-orang yang punya kecenderungan taat ternyata adalah orang-orang yang tidak sempurna dalam agamanya, dan orang-orang yang berkeluh kesah dengan musibah yang terjadi. dua jalan ini, ada dua jalan yang rusak. Jalan orang yang menisbatkan kepada agama, mungkin tidak bisa menyempurnakan agamanya. Bima yang tadi ilai minan sultan wal jihad wal mal, dia tidak bisa menyempurnakan agamanya dengan kekuasaan dia dan harta yang dibutuhkan, yang dibutuhkan oleh agama. Dan jalan yang kedua, jalan orang yang menekuni kekuasaan dan harta dan peperangan, dan dia tidak malah memiliki maksud dengan hal tersebut untuk menegakkan agama. Buma keduanya adalah jalan orang-orang Allah murkai, lagi orang-orang yang sesat. Al-ula, jalan pertama adalah jalan orang-orang yang sesat, yaitu orang-orang Nasrani. Mereka sibuk dengan agama dan tidak peduli dengan, dan tidak bisa menyempurnakan agama dengan kekuasaan. Dan jalan yang kedua, orang yang menekuni kekuasaan dan tidak punya keinginan dengan kekuasaannya tersebut untuk menegakkan agama, itulah jalan maksud alihim, alias jalannya orang-orang Yahudi. Ada pun siratul mustaqim, jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang Allah beri nikmat, yaitu jalan para nabi, siddiq, syuhada dan solihin. Dan itu adalah jalan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan jalan khulafaihi, para pengganti beliau dan para sahabat beliau, dan siapa saja yang menempuh jalan beliau. Wahum, dan mereka adalah as-sabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansar, orang-orang yang terdahulu dan pertama kali dalam Islam, itulah muhajirin dan ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridha pada mereka dan mereka pun ridha pada Allah. Allah siapkan untuk mereka surga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah keberuntungan yang besar. Fal wajib ala muslim, maka menjadi kewajiban seorang muslim, ayyistahid, bersungguh-sungguh fidalika, untuk mewujudkan hal tersebut sesuai dengan kemampuannya. Faman waliya wilayatan, maka siapa yang menjabat satu jabatan kekuasaan, dan dia bermaksud dengan jabatannya tersebut untuk taat pada Allah dan menegakkan agama Allah yang mungkin untuk dia tegakkan, dan mewujudkan kemaslahatan untuk banyak orang dari kaum muslimin, dan dia tegakkan dalam kekuasaannya berbagai hal yang memungkinkan untuk dia tegakkan dalam berupa meninggalkan hal-hal yang haram, maka Allah tidak akan menghukum orang tersebut karena hal-hal yang tidak mampu dia wujudkan. Fa'ina tauliyatul abro, karena kekuasaannya orang yang baik-baik itu lebih baik untuk umat ini daripada kekuasaannya orang-orang yang jahat. Pemandangan azizan anikomatifin bisultan berjihad, dan siapa yang tidak mampu menegakkan agama dengan kekuasaan dan jihad dan peperangan, lalu dia melakukan apa yang mampu dia lakukan, yaitu mengendaki kebaikan dengan hatinya, mendoakan untuk umat, menginginkan kebaikan, mencintai kebaikan dan orang-orang yang baik, dan melakukan kebaikan-kebaikan yang mampu untuk dia lakukan, maka dia tidaklah dibebani untuk melakukan sesuatu yang tidak mampu dia lakukan. Maka sebenarnya tegaknya agama itu dengan kitab yang memberikan petunjuk, yaitu Al-Quran, dan besi itu senjata yang menolong, sebagaimana yang Allah sebutkan dalam surat Al-Hadid. Fa'ala kuliah hadid, maka menjadi kewajiban setiap orang al-ijtihad, bersungguh-sungguh untuk lebih mengutamakan Al-Quran dan Hadis, karena Allah Ta'ala, dan karena mencari pahala yang ada di sisi Allah, sambil minta tolong kepada Allah untuk terwujudnya hal tersebut. Kemudian meminta tolong memanfaatkan dunia yang bisa dimanfaatkan untuk bilang darimu bagianmu dari akhirat. Wa anta bidunya ala khatarin, dan anda di atas bahaya berkaitan dengan masalah dunia. Untung-untungan boleh jadi dapat dunia, boleh jadi tidak. Dalil perkataan Mu'adz bin Jabal ini adalah hadis yang dikeluarkan Tirmidzi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, siapa saja yang pada pagi hari akhirat itu adalah hal yang paling pokok yang ada dalam pikirannya, maka Allah akan kumpulkan urusannya. Urusannya teratur. Dan Allah letakkan ginamu kecukupan untuk dirinya di dalam hatinya. Dan dunia datang padanya dalam keadaan hina. Dan siapa yang pagi hari dunia itu adalah perkara paling besar yang ada dalam pikirannya, maka Allah akan cerai-beraikan dia tahu dunianya, sumber dunianya. Dia itu salah satu maknanya ladang. Maka Allah akan cerai-beraikan urusan dunianya, dan Allah letakkan kemiskinan di antara dua matanya. Dan tidaklah dunia itu datang pada dirinya kecuali yang Allah takdirkan untuknya. Wa aslu dzalika, dan kaidah dalam masalah ini adalah ada dalam firman Allah Ta'ala, tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali supaya mereka menyembah kepadaku. Aku tidak memberikan rezeki dari mereka, tidak pula aku ingin supaya mereka memberikan makan kepadaku. Artinya Allah adalah zat yang mampu memberikan pemberi rezeki, zat yang memiliki kekuatan al-matin, dan dia adalah zat yang maha kuat. Kita mohon kepada Allah zat yang maha kuat untuk memberikan taufik kepada kita dan semua saudara-saudara kita dan semua kaum muslimin untuk melakukan berbagai hal yang Allah cintai dan Allah ridhai, baik perkataan ataupun perbuatan. Ya, tidak ada daya dan tidak ada kekuatan kecuali dengan bantuan Allah zat yang maha tinggi lagi zat yang maha agung. Kata dengan ma'arna animaliyah halata anisultaniyah, ma di sini apakah artinya tidak, apakah artinya kalimat tanya. Ada ulama tafsir yang mengatakan ma di sini istifhamiyah. Ma'arna animaliyah sehingga maknanya ayushayin arna animali, sesuatu apakah yang bermanfaat untukku dari hartaku. Hartaku itu bisa bermanfaat untuk apa? Nah, kalau kita maknai ma di sini dengan istifham, maka ini asyaddu fit tahassur, menunjukkan kesedihan, penyesalan yang sangat-sangat mendalam. Karena idza qala, jika yang dia katakan dengan ma itu kita artikan nabi, ma arna animali hadza nafyu, dan ma yang kita maknai dengan nabi, maka kita tidaklah bisa mengambil faedah dari ayat ini kecuali mengatakan bahwasanya hartanya tidak bermanfaat untuk dirinya. Dan jika kita katakan ma di sini istifhamiyah, sehingga mana ayat ayyushayin arna anni, hartaku itu bisa bermanfaat untuk apa saja. Ayu syai'in dafa'ani min adzabillah, maka sesuatu apakah yang bisa mencegah dariku supaya aku tidak mendapatkan azab Allah. Maka jika kita maknai semacam ini ablah wa asyad, maka maknanya lebih mendalam dan lebih luar biasa. Kalau maknanya kita jadikan ma istifham. Adapun hak dalam mali, kemudian ditambahi hak menjadi malia, dan kata malia wa sultania yang aslinya adalah mali dan sultani, maka hak di sini adalah disekat untuk mensukunkan, untuk diam, cuma untuk dia adalah orang yang memiliki kekuasaan di muka bumi. Karena banyak dari mereka adalah orang-orang yang juga miskin. Lakinahum yaquluna hadza, mereka semua mengucapkan hal ini. Maka jawabannya ayat hadza dhahiruha, seperti itu dhahirnya, menunjukkan kalau dia punya kekuasaan. Kemudian dia katakan kekuasaan yang tidak bermanfaat untuk dirinya, jika maknanya kita artikan nafi, atau apakah manfaat dengan kekuasaan yang aku miliki, jika kita katakan maknanya istighfar. Inama yaquluhu hanyalah diucapkan oleh orang yang memiliki hal tersebut. Dan yang namanya harta itu boleh jadi banyak, boleh jadi sedikit. Atau kita katakan maksud ayat idza kana hadza halul aghnia, jika demikian keadaan orang-orang kaya yang punya kekuasaan namun dia mendapatkan catatan amal dari tangan kirinya, maka mereka berkeluh kesah semacam itu. Fama balika, maka bagaimanakah dengan orang yang lain, yaitu orang-orang yang bagi mereka untuk merasa cukup dengan harta, ternyata pada hari kiamat harta tidaklah memberikan manfaat untuk mereka. Fal akharun laisa indahum syai', lalu bagaimana dengan orang lain yang tidak punya apa-apa? Maka mereka sama sekali tidak punya apa-apa yang bisa menolong dan menyelamatkan mereka. Ketika berkaitan dengan masalah hadis, tidakkah masuk surga orang yang di dalam hatinya terdapat seberat zarah berupa kesombongan? Tidak masuk surga di sini, anafi yang ditiadakan di sini adalah peniadaan sempurna. Artinya tidaklah akan masuk surga dengan masuk yang sempurna, yaitu masuk surga tanpa didahului dengan azab. Sedangkan kalimat yang kedua tidaklah masuk neraka orang yang di dalam hatinya terdapat zarah dari iman, maka tidak masuk di sini juga maknanya adalah tidak masuk yang sempurna. Dan duhul mutlak, masuk yang sempurna, sama dengan kekal. Tidaklah kekal di dalam neraka orang yang di dalam hatinya terdapat satu zarah dari iman. Karena orang yang punya iman, nikot yang terkuluh boleh jadi masuk neraka dan dia diadab dengan dosa-dosanya. Sebagaimana dalam hadis syafaat, keluarkanlah orang yang di dalam hatinya, keluarkanlah dari neraka orang-orang yang di dalam hatinya terdapat seberat zarah berupa iman. Maka kesimpulannya, nafi dalam dua kalimat yang ada dalam hadis tersebut, dua-duanya adalah nafiul kamal, bukan limut lakit dukul, bukan semata-mata tidak masuk neraka, artinya adalah tidak kekal dalam neraka. Fal makna, maka yang dimaksud dengan tidak masuk neraka adalah tidaklah masuk dengan masuk yang sempurna, yaitu masuk yang tidak keluar setelah itu. Karena berkaitan dengan peniadaan sesuatu, maka dalam bahasa Arab, dalam dalil Quran dan Sunnah, maka boleh jadi nafian li mutlaqihi, boleh jadi nafian li kamalihi, boleh jadi peniadaan secara total dan boleh jadi peniadaan terhadap kesempurnaannya. Walam yu'aridu ahadisaniya, dan yang melawan hadis ini, yang nampak bertentangan dengan hadis ini adalah hadis-hadis yang lain. Misal hadis syafaat yang menunjukkan bahwasanya Allah mengeluarkan dari neraka orang-orang yang di dalam hatinya masih ada iman, meskipun cuma seberat habbah satu biji, biji sawi. Maka mereka orang yang punya iman seberat biji sawi ini masuk dalam neraka namun keluar dengan syafaat. Maka mengingat hadis syafaat, maka kita katakan la yadkhulun nar man fi qalbi mithqal dzarratin minal iman, itu maknanya adalah masuk sempurna dalam artian masuk dan tidak keluar lagi. Dan tetap innallaha jamilun yuhibbul jamal, Allah mencintai keindahan. Maknanya adalah Allah mencintai tajammul, berdandan, berhias, merapikan diri dan badan. Bukanlah maknanya Allah mencintai kecantikan dan keindahan yang khalqi atau khilqi, yang dari sononya. Ya, kalau seperti itu sudah tidak bisa diubah-ubah, yang pesek itu tetap pesek. Bukan yang pesek Allah benci kemudian yang mancung Allah cintai, enggak. Bukan demikian maknanya. Karena kalau keindahan itu adalah keindahan yang asli, di anahata laisa ilal insan, karena itu bukanlah kekuasaan manusia. Manusia tidak punya kuasa untuk masalah itu. Dan jika itu adalah sesuatu juga kemampuan manusia, maka tidak mungkin ta'ala qabih mahabbatullah, rasa cinta Allah berkaitan dengannya. Sehingga rasa cinta dengan Allah Subhanahu wa taala di sini maknanya adalah dorongan untuk berdandan. Dan jamal di sini kita maknai dengan tajamul, bidalil dengan dasar bahasanya orang tersebut bertanya tentang pakaian yang baik dan sandal yang baik. Pakaian yang baik, sandal yang baik itu jamal atau kata tajamul? Tajamul, berdandan. Kemudian Nabi katakan, ya Allah Maha Indah dan mencintai keindahan. Keindahan di sini artinya tajamul. Nah, ini dengan bukti konteksnya, konteks pertanyaannya adalah masalah sandal yang baik, pakaian yang baik, yang itu adalah tajamul dan bukan jamal. Dan tentang empat jenis manusia, yang pertama adalah yang kedua tadi pencuri. Naam, mereka adalah orang-orang yang sekedar menginginkan harta saja, para pencuri. Mereka adalah min asfalina, manusia yang paling rendah. Mereka adalah orang-orang yang rendah, tidak memiliki nilai di masyarakat. Mereka menginginkan harta, mereka ingin jadi orang kaya dan orang kaya. Kemudian realita menunjukkan bahwa ada sebagian orang yang lebih mulia daripada orang yang lain, atau bahkan orang yang tidak menginginkan kemuliaan di muka bumi itu malah dia adalah orang yang mulia. Sementara mengatakan seandainya penulis berdalil dengan ayat yang lebih jelas daripada ayat di atas, maka tentu lebih baik. Yaitu firman Allah, yang fa'ilau ladina amanu minkum baladina utul ilma darajat. Wakatir nana dan banyak manusia min ahli ilmi wal iman, yaitu orang yang memiliki ilmu dan iman, mereka yukodam, lebih dimuliakan dalam hati banyak orang daripada penguasa yang punya kekuasaan. Banyak masyarakat lebih memuliakan ulama yang memiliki ilmu dan iman daripada para penguasa, waljah dan orang-orang yang punya kekuasaan, walmal dan harta. Maka mereka lebih diutamakan takdiman hisian dengan pemuliaan secara konkret di berbagai majelis, karena mereka adalah orang-orang yang tidak menginginkan kesemuan di muka bumi. Namun Allah Subhanahu wa taala boleh jadi menginginkan kemuliaan untuk mereka. Dan siapa yang tawadhu karena Allah, maka Allah akan meninggikannya. Kemudian perkataan beliau, realitanya menunjukkan sebagian orang lebih mulia daripada sebagian yang lain, sebagaimana badan tidaklah baik kecuali dengan satu kepala. Kuna fi sirar, dulu kami ketika masih kecil, yakulu nalana, orang-orang memberikan nasihat kepada kami atau bercerita kepada kami, ada seorang berkata kepada yang lain, apa pendapatmu tentang orang lain? Maka dia mengatakan, aku lihat mereka adalah para raja dan para orang-orang yang besar, artinya depan memiliki kedudukan lebih dari kedudukan mereka yang sebenarnya. Maka orang-orang pun mengatakan, mereka pun memandangmu seperti itu. Dan orang-orang berkata kepada orang yang kedua, bagaimanakah kau pandang manusia? Maka dia mengatakan, aku ke dalam mereka, melihat mereka kecuali hina, mereka seperti semut-semut kecil. Al-Baqarah, kita lewati, kita carikan maknanya di pertemuan esok. Umma asbah dalik atau semisal itu. Maka mereka pun mengatakan banyak orang pun memandangmu seperti itu, hina, jelek. Artinya kama tarana safi nafsika fahum yarawnaka fi anfusihim. Sebagaimana engkau memandang orang lain dalam dirimu, maka mereka memandangmu seperti itu dalam diri mereka. Jika engkau memuliakan orang lain, maka orang lain memuliakanmu. Jika engkau merendahkan orang lain, maka orang lain merendahkanmu. Inilah makna perkataan penulis rahimahullah, antara nasa fi manzilatin fahum yarawnaka fi hadhihi manzilah. Maka jika engkau melihat orang lain dalam satu kedudukan, satu posisi, maka orang lain pun memandangmu dalam kedudukan itu, baik posisi tinggi ataupun posisi rendah. Kemudian berkaitan dengan masalah agama itu satu hal yang patut dikasihani dan hina, bukan tinggi dan mulia. Wahada wal khalid. Jadilah kondisi umumnya. Bahasanya agama menurut mayoritas penguasa itu adalah sesuatu yang patut dikasihani dan rendah. Artinya mereka memandang kepada orang yang memiliki agama dan orang yang memiliki ilmu pandangan kasihan dan pandangan hina. Maka mereka kasihan dengan mereka-mereka ini, para ulama, orang-orang yang baik agamanya, karena kesungguhannya dalam beragama. Mereka para penguasa tidak memandang bahasanya sang ulama atau orang yang memiliki agama tadi lauroh yang sabitan musibah, memiliki pendapat yang kokoh dan tepat. Karena orang-orang yang memiliki agama atau memiliki ilmu, dalam pandangan mereka para penguasa adalah orang-orang yang hina. Wa aqama fiha mayumkini min tarkil muharramat, menegakkan dengan kekuasaannya untuk meninggalkan berbagai hal haram yang memungkinkan. Maka cara baca untuk yumkinu di sini bisa ditasdid, bisa di bukan itu ya. Mana catatan kaki? Satu benar kan itu. Yaslu fi at-tasdid wa takhfif. Bisa dibaca tasdid, bisa tanpa tasdid. Kemudian tentang ayat atau pada ayat 100 mintah dihal al-anhar, inilah qiraahnya Ibnu Katsir Makki, bukan Ibnu Katsir ahli tafsir ya, namun Ibnu Katsir ahli qiraah, salah satu dari 7 qiraah pakai huruf jar mintah dihal al-anhar. Dalam sebagian naskah ini syatah syariah tanpa huruf jar tahta hal anhar, dan ini adalah juga tidak salah, dan ini adalah qiraah ini 6 qiraah yang lain. Kemudian tadi Syaikhul Islam Taimiyah mengatakan qawamuddin, tegaknya agama dengan 2 kitab yaitu Al-Quran dengan petunjuk dan senjata yang menolong. Bagaimana Allah firmankan di surat Al-Hadid ayat yang ke-25, yang kami utus para utusan dengan bawa bayinat yaitu mukjizat, dan kami turunkan bersama mereka Al-Kitab dan Mizan, timbangan, supaya manusia menegakkan keadilan, dan kami turunkan pada mereka besi di dalamnya terdapat baksun sedidun, kekuatan yang hebat. Maka Allah mengisyaratkan tegaknya agama dengan Al-Kitab, wa anzalna ma'ahul kitab, dan yang kedua adalah senjata wa anzalna al-hadid. Kemudian maka menjadi kewajiban seseorang untuk bersungguh-sungguh mengutamakan Al-Quran dan hadis, maknanya labudda min hadha wa hadha, harus ini dan itu, harus mengambil petunjuk dengan Al-Quran, wa labudda min al-hadid, dan tidak boleh tidak juga harus ada besi yaitu senjata yang nantasir bi alal a'da, yang kita gunakan untuk nantasir menolong. diri, kalau ada untuk menghadapi musuh. Dan hadis man asbah fil akhirati man asbah wal akhiratu akbaru hammihi, siapa yang akhirat itu adalah hal yang paling besar yang dia pikirkan, dan seterusnya. Hadis ini jadikan oleh Tirmidzi dan redaksi mangkana lahul akhiratu, juga dijadikan oleh Ibnu Majah, dinasah oleh Ibnu Hibban dan Al-Busiri dalam Misbahus Sujad. Demikian, walhamdulillahirabbil alamin, wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira daiman ila yaumiddin, wa hasbunallahu wa ni'mal wakil. Segala puji milik Allah Rabbul musta'an, dan selawat yaitu sanjungan Allah untuk sayyidina Muhammad. Maka perbuatan Ibn Taymiyyah ini menunjukkan bolehnya sayyidina, tambahan sayyidina dalam selawat dengan catatan di luar salat. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi, keluarga beliau, sahabat beliau, dan semoga Allah memberikan keselamatan yang banyak, daiman dan terus menerus sampai hari pembalasan. Cukuplah Allah bagi kami, dan dia adalah sebaik-baik penolong. Dan intah ta'lid anil kitab siyasat syariah, selesailah catatan-catatan keterangan-keterangan tambahan untuk kitab siyasat syariah. Walhamdulillahi binikmati tatimu salihat. Ini komentar semu-semi. Segala kesempatan Allah yang dengan nikmatnya sempurna lah segala kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina lahu bi'isanin ila yawmiddin. Yeah.